permasalahan-permasalahan atau pelajaran yang kita ambil dari bab penafsiran tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca permasalahan yang diambil dari firman Allah Azza wa Jal yang berisikan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam yang menjelaskan tentang makna tauhid atau kandungan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu apa kata Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku adalah orang yang antipati, berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah selain Allah kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Nanti faedahnya, tauhid itu mengajarkan kepada kita al-wala wal bara'. Al-wala, loyalitas. Kemudian al-bara', antipati, berlepas diri dari segala macam bentuk peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Bukan cuma menetapkan ibadah kepada Allah saja, tapi harus ada prinsip antipati dari segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa minha, dan di antara permasalahan-permasalahan dari bab ini adalah ayatul Baqarah, satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Fil kuffari alladhina qala Allahu fihim, yaitu ayat yang memberitakan tentang orang-orang kafir yang Allah Azza wa Jalla firmankan tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka itu tidaklah mampu untuk keluar dari neraka. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 167 ini. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ayat sebelumnya, yaitu wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini ayat sebelumnya, sebelum Allah Jalla wa Ala menyebutkan wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka nanti tidak akan bisa keluar dari neraka Allah. Karena orang kafir itu diazabnya selama-lamanya. Azab bagi orang kafir itu kekal adanya. Dan mereka yang disebutkan oleh Allah orang kafir ini, itu orang-orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jal sebagai andad. Apa itu andad? al-mathil asy-syabih. Tandingan yang diserupakan dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Dan sudah kita jelaskan ya, penafsiran, dua penafsiran terhadap makna yuhibbunahum kahubillah. Ada masih ingat dua penafsiran para ulama terhadap ayat ini? Hah? Sebagai ulama ada yang mengartikan yuhibbunahum kahubillah, orang-orang musyrikin mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti pendapat yang pertama mengatakan mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti orang-orang mukminin mencintai Allah. Kemudian penafsiran yang lainnya yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin mencintai sekutu-sekutu selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah, dengan besar kecintaan yang sama sebagaimana orang-orang musyrikin mencintai Allah. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam bentuk syirkul mahabbah, syirik dalam bentuk kecintaan, membuat tandingan untuk Allah dalam hal cinta kepada anda tadi, kepada sekutu-sekutu. Dan mereka dicap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai orang kafir yang wama hum bi kharijina minan nar. Ya, mereka itu tidak akan mampu untuk keluar dari neraka Allah. Wa dzakara, dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah, bahwasannya mereka yakni orang-orang musyrikin yuhibbunahum mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini pendapat yang pertama telah kita sebutkan tadi. Apanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah condong kepada penafsiran yang ini. Fadalla ala annahum yuhibbunallaha hubban 'aziman. Fadalla, maka ayat ini menunjukkan surat Al-Baqarah tadi ya. Ayat berapa? 165. Maka ayat ini menunjukkan annahum yuhibbunallaha hubban 'aziman, bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Walam yudkhilhum fil Islam. Tetapi ingat, cintanya yang besar tersebut kepada Allah ternyata belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena kecintaan mereka masih taswiyah, masih dibuat adanya tandingan dari selain Allah Azza wa Jal. Padahal kecintaan mereka kepada Allah sangatlah dahsyat. Fakaifa biman ahabban nidda'a akbaro min hubillah. Orang yang kecintaannya besar kepada Allah saja belum dimasukkan ke dalam Islam, fakaifa, maka bagaimana lagi biman ahabba niddah, terhadap orang yang mencintai sekutu ahabba min hubillah, lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah. Cinta yang sebanding saja belum memasukkan orang ke dalam Islam, apalagi kalau cintanya kepada selain Allah itu lebih besar. Makanya belajar untuk mengetes tauhid kita dari sisi mahabbah ini. Kita mencintai istri, kita mencintai anak, kita mencintai pekerjaan, kita mencintai teman-teman kita. Tapi dicoba ditimbang, kecintaan kepada mereka itu lebih kecintaan kepada Allah itu kira-kira lebih besar atau kepada mereka? Ya. Wa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahda. Terus lebih dahsyat lagi, bagaimana dengan orang yang dia itu tidak mencintai Allah? Lam yuhib illa nidda wahda. Dia tidak mencintai kecuali tandingan Allah saja. Malam yuhibbillah, dan dia tidak mencintai Allah. Tentunya lebih dahsyat. Iya. Orang yang dikatakan oleh Allah saja, dia mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat dahsyat, tapi dia juga memiliki kecintaan yang sangat dahsyat kepada tandingan-tandingan. Itu saja mereka masih dicap kafir oleh Allah. Dicap musyrik. Belum masuk ke dalam Islam kalau mati dalam keadaan demikian. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Apalagi orang yang kecintaannya lebih dahsyat kepada sekutu, kepada tandingan. Apalagi orang yang sama sekali tidak memiliki kecintaan kecuali kepada tandingan-tandingan tadi. Kira-kira keadaannya bagaimana? Tentunya lebih musyrik, lebih kafir daripada orang yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 tadi. Ya, makanya tes kecintaan kita. Loh, kita taunya bagaimana? Apakah kecintaan kita ini lebih dahsyat kepada Allah atau kepada makhluk? Dari mana kita taunya? Ketika perintah keduanya itu bertabrakan. Perintah Allah dengan perintah makhluk tersebut bertabrakan. Perintah Allah dengan perintah makhluk yang kita cintai ternyata bertabrakan. Dari situ kita mengetahui kecintaan kita lebih besar kepada Allah atau kepada makhluk. Kalau kecintaan kita lebih besar kepada Allah, maka perintah siapapun ketika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita katakan selamat tinggal kepada perintah tersebut. Tapi kalau kecintaan kepada selain Allah itu lebih dahsyat, maka yang akan kita kesampingkan itu adalah perintahnya Allah. Pernah gak antum merasakan perintah Allah bertabrakan dengan perintah makhluk? Hah? Mana yang antum jalankan? Dari situlah antum akan mengetahui kadar tauhid antum kepada Allah. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa minha. Dan di antara permasalahan yang disebutkan di sini adalah qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri segala apa saja yang diibadahi selain Allah, maka diharamkan untuk hartanya diambil, dan diharamkan untuk darahnya ditumpahkan, dan perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Hadis ini kata Syekh, wa hadza min a'zam ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Dan hadis ini adalah termasuk hadis yang paling agung di dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dami wal mal. Rasulullah tidak menjadikan semata-mata mengucapkan la ilaha illallah menjadi sebab terjaganya darah dan harta. Bukan cuma mengucapkan. Kalau mau tidak tertumpahnya darah, kalau mau harta kita tidak diambil, bukan cuma mengucapkan. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafziha. Dan bahkan tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah kalau kita tidak mengetahui maknanya. Walaupun kita mengucapkan lafadznya. Bal walal iqraru bidzalik. Bahkan mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mengetahui makna la ilaha illallah, tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mengikrarkan, tidak mengakui kalimat tersebut. Bal wala kaunu la yad'u illallah wahda la syarikalah. Bahkan tidak akan bermanfaat kalau cuma melafadzkan, mengilmui, mengakui, ya, tetapi apa tadi? Tetapi dia berdoa kepada selain Allah, ya, bahkan semisalnya pun dia mengucapkan lafadz la ilaha illallah, dia mengetahui maknanya, dia mengikrarkannya, dan bahkan dia tidak berdoa kepada selain Allah, la yuhram maluhu wa damuh, hartanya belum haram, darahnya belum haram, hatta yudhifa ila dhalika al-kufru bima yu'badu min dunillah, sampai digandeng dengan apa? Dengan keharusan mengkufuri segala apa saja yang disembah selain Allah. Melafadzkan niat belum bermanfaat. Mengilmui tentang la ilaha illallah belum bermanfaat. Bahkan mengakui kebenaran la ilaha illallah, dia meyakini tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, belum bermanfaat. Bahkan semisalnya pun dia tidak berdoa kecuali hanya untuk Allah saja, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, belum bermanfaat itu semua. Sampai adanya prinsip antipati. Kita anti dari segala macam Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahwasanya agama selain Islam itu adalah agama yang kafir. Baru bermanfaat la ilaha illallah kita. Baru menjadi sebab terjaganya harta dan darah kita. Makanya kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah. Perhatikan sabda Nabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, baru wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia mengingkari segala apa saja yang diibadai selain Allah, maka Allah akan haramkan darahnya, Allah akan haramkan hartanya untuk diambil. Lihat syaratnya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Paham di sini? Hah? Jadi bukan cuma kita memberikan ibadah kepada Allah saja, tapi juga kita harus antipati. Harus berlepas diri dari segala macam Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya yang dibahas. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Harus ada bara', harus ada antipati. Fa in syakka aw tawaqqafa, bahkan kalau semisalnya dia itu masih ragu. Aw tawaqqafa atau masih tawakkuf. Tawakuf itu abstain, gak milih ini, gak milih itu. Itu namanya tawakuf. Dia masih ragu, masih abstain tentang harusnya antipati kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Lam yuhram maluhu adamu, maka itu menjadi sebab harta dan darahnya belum haram. Fayalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha. Padahal permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah sangat jelas dan sangat gamblang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Wayalahu min bayanin ma awdohah. Dan bahkan permasalahan ini adalah permasalahan yang padanya ada penjelasan yang sangat gamblang. Wa hujjatun ma aqta'aha lil munazi'. Dan bahkan padanya ada hujjah yang mematahkan orang yang menentang permasalahan ini. Artinya permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat jelas. Permasalahan di dalam menjalankan tauhid itu bukan cuma beribadah kepada Allah saja, tapi tauhid juga harus dibarengi dengan antipati, berlepas diri dari segala macam tuhan-tuhan selain Allah. Paham sampai di sini, ikhwah? Hah? Berarti kalau yang namanya antipati harus ada permusuhan enggak? Hah? Ada enggak antipati tapi enggak musuhi? Enggak mungkin. Karena antipati itu munculnya dari sifat benci. Enggak ada antipati tapi sifatnya cinta. Itu kebencian yang palsu. Berarti Islam itu terkadang mengajarkan kebencian. Ya? Naam. Salah orang yang mengatakan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Orang ini orang yang enggak paham tauhid. Orang yang mengatakan Islam itu tidak pernah menebarkan kebencian, orang ini berarti tidak pernah belajar tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kalau orang itu paham tauhid, cintanya dan bencinya mengikuti peraturan Allah. Dia akan cinta kepada orang-orang yang layak untuk dicintai, dan dia akan benci seumur hidupnya kepada orang-orang yang memang seumur hidupnya menurut Allah harus dibenci. Ya, faham ya ikhwah? Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas jenis-jenis kesyirikan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz, apa hukum menjual barang palsu atau KW? Sebagai contoh, menjual sendal Eger KW, namanya saja sudah palsu, bohong. Ya, boleh nggak menjual sesuatu yang bohong? Ah, nggak boleh. Dan itu termasuk bentuk ghish. Apa ghish? Menipu. Man ghashana falaysa minna. Naam, Allah Ta'ala alam. Menjual barang palsu, namanya sudah palsu, bohong. Iya, menjual barang bohong, apalagi dibarengi dengan sudah barangnya palsu, kemudian syahadatnya palsu. Barangnya palsu, tapi ketika berjualan, oh ini kualitas nomor wahid. Dosanya dua kali, menjual barang palsu, kemudian bersaksi dalam perjualbelian dengan persaksian yang palsu. Enggak boleh. Nah, ada pertanyaan lain? Ya kan boleh kalau milik kita. Ya, kecuali yang tadi yang disebutkan sudah jelas palsu. Sudah palsu, jual belinya bilang ini kualitas nomor wahid. Ya, barakallah. Subhanakallah walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad wa ala Muhammad.